Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عادنا الله وإياكم من النار. طيب، kemarin kita sudah bahas tentang ciri-ciri orang yang mencintai Allah. Nah, di antaranya apa? Dia harus ikhlas. Ketika dia mengamalkan suatu amalan ibadah, maka tentunya ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Artinya orang yang ikhlas ketika dia menjalankan ibadah, menjalankan amal saleh, maka dia akan menjalankannya dengan baik, dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh. Namun sebaliknya, orang yang tidak ikhlas kepada Allah, maka mungkin bisa jadi amal yang dia kerjakan tidak sempurna. Ya. Istijjal, ya, terburu-buru, atau hanya sekedar mengamalkan. Nah, tentunya hal tersebut ya bertentangan. Kemudian juga berikutnya, dia juga harus mengikuti ittiba ar-rasul, contoh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Subhanahu wa taala ila 'amatin nas. Barang siapa yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, namun dia ternyata tidak mau menjalankan tuntunan Rasul, ya, lebih mementingkan ra'yunya, pendapatnya, ataupun juga dari orang-orang sebelumnya, namun tidak sejalan dengan Rasul, maka tentunya orang tersebut dikatakan, ya, annu yuhibbullah wa yakfur bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kadzab, dikatakan pendusta, pembohong, fi da'wa mahabbatihi lillah, di dalam pengakuan dirinya mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, dia harus mendahulukan, ya, apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, ya, dia lebih mementingkan apa? Agamanya dulu. Ala mahabbati nafsi, terhadap cinta kepada dirinya. Nah, jadi qul in kana aba'ukum wa bana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawnaha tasawna kasada wa masakin tardawna ahabbu ilaikum min Allah wa rasul. Jadi kalau misalkan, ya, katakan kepada mereka, kalau masih, ya, orang tuanya, kemudian anaknya, saudaranya, ya, istri, keluarganya dan yang lain, ya, dari harta ataupun perdagangan, kemudian juga tempat tinggal, lebih dia cintai dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka tentunya hal ini, ya, menunjukkan cintanya dia kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kadzab. Maka dikatakan fatarabbasu, maka tunggulah ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, al-uqubah, ya, siksaan. Nah, tentunya orang yang mencintai Allah, dia akan apa? Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dia akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya, kata Allah. Maksudnya apa? Ini ikuti aku, itu ikuti Nabi Muhammad, ya. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, ya. Ya, maksudnya ikuti Nabi Muhammad, maka tentunya yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian, bahkan akan diampuni dosa-dosa kalian. Nah, kemudian faman kana muhibban lillahi lazima ayyattabi ar-rasul. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi faman kana muhibban lillah, barang siapa yang dia mencintai kepada Allah, tentunya sudah sepantasnya, sudah seharusnya, lazima ayyattabi ar-rasul, harus mengikuti Rasul. Faisaddiquhu fi ma akhbar, dan juga harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul. Wa yuti'uhu fi ma amar, dan juga harus mengikuti perintahnya. Wa yata'assa bihi fi ma fa'al, dan juga harus mengikuti apa yang dia lakukan. Wa man fa'ala hada faqad fa'ala ma yuhibbuhu Allah. Barang siapa yang sudah menjalankan demikian, ya, tentunya dia sama saja sudah mencintai, ya, Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Fa yuhibbuhullah. Nah, ini di antara apa konsekuensi juga syahadah anna Muhammad Rasulullah. Ya, ketika seorang menyatakan dua kalimat syahadat, ya, dua asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya dia menyatakan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi semua yang dia ibadah, yang dia lakukan untuk beribadah, dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia tujukan kepada yang lainnya. Sedikit saja dia memiliki sifat, ya, kesyirikan, ya, tentunya akan hancur pahalanya. Kalau dia menjalankan syirkul asghar, ya, seperti apa syirkul asghar? Ibadah yang dia lakukan ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar. Ketika dia bersedekah, bahwasanya dia menginginkan agar orang tahu bahwasanya dia itu apa? Memberikan sedekah, memberikan infak yang besar, yang banyak. Ya. Tentunya orang demikian dikhawatirkan akan memiliki sum'ah, ya, ataupun juga ingin dipuji, ingin didengar. Ataupun dia riya ketika melakukan sesuatu perbuatan. Nah, ini termasuk, ya, syirkul asghar. Bahkan Rasulullah mengkhawatirkan, akhwaf, ya, aku khawatirkan kepada kalian apa? Syirkul asghar, yaitu riya. Dan tentunya orang yang menjalankan riya sendiri, ya, kalau dia tidak lawan lagi untuk kembali ikhlas kepada Allah, maka pahala yang dilakukan ketika itu akan hilang. Ya, sirna, tidak dapat apa-apa. Tapi yang pahala yang lainnya tidak, ya, karena dia riaknya di situ. Ya. Berbeda dengan syirkul akbar. Kalau syirkul akbar, ya, tentunya akan hancur semuanya yang dia pernah lakukan. Ya, bedanya antara syirkul asghar dengan syirkul akbar, syirik yang besar. Taib. Jadi kita harus murni, ya, bentuk ibadah kita, bentuk amal soleh kita, ya, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan mengharapkan perkara-perkara duniawi ketika kita menjalankan ibadah. Nah. Jadi alamah mahabbah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara cirinya mencintai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Al-ula faman kana muhibbanillah lazima ayyatabi Ar-Rasul fayusaddiquhu fima akhbar. Ya, kalau dia benar cinta kepada Allah, tentunya dia harus tadi mengikuti ya, tuntunan Rasul. Alaikum bisunnati ya, wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku. Terlebih-lebih kalau ada suatu perpecahan, banyak fitnah. Nah, maka tentunya kita kembali kepada Ar-Rasul. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ketika kalian berselisih, kembali kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Nah. Kemudian juga waqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an umur ghaibah fil madu wal mustaqbal. Jadi fa yusaddiqu fi ma akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul, baik itu mengenai perkara ghaibah ya, atau ghaibiyah yang tidak ya, terlihat, baik itu fil madi ya, artinya kita tidak pernah merasakannya ya, baik di waktu yang lewat, yang sudah lampau, wal mustaqbal, atau yang nanti akan datang, yang akan terjadi. Jadi fala budda ayyusaddiq dari, jadi kita harus membenarkan apa yang sudah dikabarkan oleh Ar-Rasul, yang sudah diberitakan olehnya. Li'annahu la yantiq anil hawa in huwa illa wahyuha. Karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya, tidaklah dia berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan semuanya dari wahyu Allah. فالذي يشكك في اخبار الرسول, orang yang meragukan saja ya, ragu terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasul, apa yang telah diberitakan oleh Rasul ya, baik itu perkara yang sudah lewat ya, ataupun juga perkara yang akan datang tentang hari kiamat, siksa kubur ataupun surga dan neraka, dan dia ragu, fala ladhi yushakik, disebabkan mungkin hadisnya ahad. Naam, maka tentunya kata Syekh Shalih Fauzan, ats-tsabita kafir billahi azza wajal, tentunya dia terjatuh kepada al-kufur billah. Naam, ya dan billah, jangan sekali-kali kita ragu ya. Terlebih ada orang yang memberikan nasihat ya, kemudian dia tidak mau menjalankannya. Ya dan billah, dikhawatirkan bisa terjatuh. Ya. Asaniyah. Kemudian yang kedua. Ya. Kalau tadi ya, wa tasdiqu fi ma akhbar. Kemudian wa yuti'uhu fi ma amar. Mengikuti perintahnya. Jadi perintah Rasul harus diikuti. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Jadi apa yang datang dari Rasul itu harus diambil. Ya, harus dilaksanakan perintahnya. Li'annahu la ya'muru illa bima amara Allahu bih. Jadi Rasul itu memerintahkannya, itu sama seperti Allah memerintahkannya. Nah, la ya'muru illa bima amara Allah, kecuali apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Ini yang kedua. Ya. Jadi di antara cinta dia kepada Rasul, cirinya apa? Dia harus mengikuti perintahnya. Ya. Apa saja perintah Rasul? Banyak. Menjalankan sholat lima waktu. Ya. Kemudian juga dia harus ikhlas dan beribadah ya, berbuat baik kepada orang lain ya. Bahkan orang-orang yang senantiasa memberikan bantuan, pertolongan kepada orang yang tidak mampu, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang besar ya. As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah, seperti orang berjihad. Bahkan di riwayat yang lain seperti Al-Qa'im ya, yang dia menjalankan sholat la yaftur, yang tidak pernah merasa bosan, merasa capek, merasa lelah. Wasa'im la yaftur, dan juga seperti orang yang berpuasa yang dia tidak berbuka. Begitu besar pahala orang yang membantu ya, orang lain. Nah, itu kalau dia benar-benar ikhlas karena Allah ya. Kemudian juga apa? Yang ketiga yaitu wa yata'assa bihi bimanfaat. Jadi harus mengikuti apa? Tauladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi sudah ada tauladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam baik, itu qudwah untuk diikuti, bahwa al-qudwah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Alla yu'bad atau alla ya'budullah illa bima syara Allah. Yang syara'ahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam konsekuensi syahada anna Muhammad SAW, apa? Wa alla yu'bad illa bima syara'. Dia menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu harus dengan syariatnya. Tidak boleh dia menjalankan ibadah membuat syariat sendiri. Jadi hati-hati, jangan sampai menjalankan suatu bentuk ibadah tanpa ada tuntunan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi ibadahnya tersebut ditolak, bahkan dia termasuk orang yang berdosa melakukan bentuk kebid'ahan. Fa yajtanib al-bid'ah wal muhdatsat fil ibadah. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi hati-hati dari perkara yang baru, karena perkara yang baru di dalam agama, ini perkara barunya di dalam agama, bukan dalam perkara duniawi. Ya, seperti mobil, pesawat, jadi tidak boleh naik mobil, tidak boleh naik pesawat. Ya, karena itu kan bid'ah. Nah, tapi itu bukan, itu perkara duniawi. Yang dimaksud di perkara baru ini apa? Itu perkara agama. Man amila amal laisa 'alaihi amra fa huwa raddun. Ya, kata Rasul sallam. Jadi kalau orang yang dia menjalankan suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh kami, kata Rasul, maka amalannya tertolak. Jadi fa yajtanib al-bid'ah wal muhdatsat fil ibadah, di dalam perkara ibadah. Naam. Kemudian fa ja'alallahu li ahli mahabbatihi 'alamatain. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang mencintainya ada dua, yaitu ittiba ar-rasul wal jihad fi sabilihi. Dia juga harus berjihad. Selain dia mengikuti tuntunan Rasul, dia juga mau berjihad di jalan Allah. Jadi, yang tadi hadis apa ayat yang ditunjukkan. Nah. Kemudian wal jihad fi sabilillah qul ta'ala ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya Allah biqaum yuhibbun wa yuhibbuna. Naam. Jadi orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, man yartada minkum an dini, kalau kalian itu murtad, keluar dari agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan suatu kaum yang mana mereka yuhibbuhum wa yuhibbuna, azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin, yang mana mereka mencintai Allah dan Allah juga mencintainya, kemudian juga berlemah lembut dengan orang-orang yang beriman, keras terhadap orang kafir, terutama orang kafir harbi. Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im. Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah merasa takut, merasa khawatir terhadap orang-orang yang mencela dirinya. Ya, terkadang ketika dia menjalankan suatu amal saleh, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada cobaan berupa celaan, cercaan dari orang yang tidak paham terhadap agama ini. Ya dan billah dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Jadi al-jihad itu termasuk dari alama mahabbatillah. Ya, bukti bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ini juga orang yang berjihad di jalan Allah, li'anna jihad haqiqatu al-ijtihad fi husul ma yuhibbu Allah min al-iman wal amal shalih. Ketika dia menjalankan jihad yang sebenarnya, jadi ingin mendapatkan apa? Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari rasa bentuk keimanan dan amal shalih. Nah, dan jadi ini banyak. Apakah dia jihad terhadap dirinya, jihadun nafs, jihadus syaitan, berjihad terhadap syaitan, jihad al-ansab bil-amr wa bil-amr bil-ma'ruf wa nahy anil munkar, berjihad ya di jalan Allah juga ya, ketika dia merintahkan terhadapnya ma'ruf dan juga melarang dari perkara yang munkar ya. Jihad al-munafiqin, dan juga berjihad terhadap orang munafik ya, dengan membantah bi raddi syubhatihim wa ibtal da'wah, untuk membantah apa syubhat-syubhat mereka ya. Jihad al-kufar bisilah, kemudian juga berjihad terhadap orang kafir yaitu dengan pedang. Nah, ini diantara al-jihad fi sabilillahi azza wa jalla. Jadi faman qama hadzal jihad bi anwa'ihi fa huwa al-mu'min. Tadi dia orang dikatakan mukmin al-imanus shalih. Orang mukmin dan imannya itu as-shalih, imannya benar. Fa huwa yujahid li daf'i hadzal al-umur. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Ar-Rasul SAW dan juga mau berjihad. Jihad terhadap diri kita sendiri ya. Jihad terhadap syaitan, amar ma'ruf wa nahy anil munkar ya. Itu termasuk jihad, memberikan nasihat, memberikan wejangan, mencegah dari perkara-perkara yang orang berbuat dosa, berbuat mungkar. Itu termasuk jihad ya. Jadi memberikan nasihat pun itu termasuk perkara jihad. Hati kita ya tidak senang terhadap perkara-perkara yang mungkar, itu juga termasuk bagian dari jihad. Terlebih dia bisa membantah dengan ilmunya, memiliki ilmu untuk membantah orang-orang yang memiliki asyubuhat. Nah, ini diantara jihad. Dan jihad yang besar juga jihad terhadap orang kafir, berperang terhadap orang kafir. Nah, tapi ini harus di atas komando ya, imam yang benar. Taib. نكتب بها قال سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.